Allah Ta'ala hukmu al-musatna bi'illah. Hukum isim yang dikecualikan dengan apa? Illah. Nah, hukum al-musatna bi'illah. Antum sudah hafal ini insyaAllah. Ini kali kedua. Kali kedua kita ya mempelajari hukum isim yang terlihat setelah illah. Masih ada lagi nanti ya tiga kali yang kita akan pelajari, lima kali ini hukum yang dikecualikan dengan illah. Tapi setiap kitab ada tambahan, ada tambahan. Qala, beliau berkata, fal mustatna bi illah yunsabu, maka yang dikecualikan dengan illah itu dinasab. Kapan? Ida, ida itu syartia. Ida itu huruf apa? Dia adalah isim syartia. Tapi ghair jazm. Tapi tidak menjazm. Kan ada ala-ala syartia, man, mah. Ya, yang kita telah lewat. Itu menjazm. Kalau ini ida tidak tidak menjazm. Itu saja bedanya. Artinya kenapa saya kasih antum itu? Ini maksudnya syarat. Dia itu menasab. Kan dia pakai ida syaratnya. Jadi yang dikecualikan dengan illa yunsabu dinasab. Ida maksud syaratnya apabila. Paham enggak ini? Kan ida ini huruf apa? Isim apa? Syartiyah. Tapi tidak menjazm, itu saja. Iya. Kapan ida kanal kalamu tamman mujaban? Kalau kalamnya tam mujab. Kalau kalamnya tam mujab, maka dia itu tadi dia apa? Dinasab. Paham ini? Kenapa terlambat bual? Kenapa terlambat? Apa? Mana? Siap-siap yang segini. Keluar saja antum. Hah? Atau peringatan pertama ini? Siap-siap jam 22. Hah? Sakit apa? Katanya hama sakit tawa. Baik, dimaafkan. Setiap yang masuk 22 ini pokoknya keluar. Karena tidak perhatian, ya enggak? Keterlaluan. Tapi bual sakit katanya hama. Alhamdulillah. Jadi kalau kalamnya tamujab, tamujab, dia dinasab. Nah, antum sudah tahu apa itu tam? Apa itu tam? Hah? Disebutkan musatna minhu. Mujab? Mujab? Tidak diawal oleh penafian. Paham gak ini? Ini sudah. Tam mujab. Ya? Nah, contoh. Qomal qawmu illa zaidan. Lihat. Tam? Ini. Qomal qawmu illa zaidan. Tam? Kenapa? Ada musatna minhu. Mana? Al-qawmu. Mujab? Mujab. Tidak ada? Penafian. Lebih mudah dah. Jadi setiap tambah kitab, tambah mudah. Paham enggak? Karena kita sering ulang. Jadi ini wajib ini. Kharajan nasu illa amrun. Sama. Kharajan nasu illa amrun. Tam mujab. Selesai pertama. Wa in kanal kalamu manfian taman. Nah, kalau kalamnya manfi, tentu manfi artinya tidak mujab. Tidak mujab. Terus dia taman. Apa artinya tam tadi? Jadi ada mustata minhu, bedanya dengan pertama tadi dia apa? Manfi. Kalau pertamamu mujab. Itu saja bedanya. Maka jaza fihil badalu, boleh padanya dia sebagai badal, maksudnya ikut sebelumnya. Paham? Dia ikut mustatna minhu. Boleh. Irobnya sebagai badal. Irobnya sebagai apa? Badal. Ya bisa badal ba'd min kul nanti. Bisa antum badal. Ma kharajan nasu illa Zaid. Zaid badal apa itu? Hah? Ba'd min kul. Karena Zaid sebagian dari siapa? Nas. Paham gak ini? Sebagian dari manusia. Wan nasbu alal istitna. Boleh juga antum nasab sebagai apa? Mustatna. Jadi boleh dua kalau taman manfian. Paham gak ini? Kalau tadi itu wajib. Nah contoh maqamal qaumu illa zaidun, boleh juga dibaca apa? Wa illa zaidan. Boleh. Tapi ingat, kalau Zaidun berarti badal, kalau Zaidan berarti mustad, mustad. Nah, jelas ya. Selesai hukum kedua. Wa in kanal kalamu naqisun, kalau kalamnya nakis, nakis artinya apa? Tidak ada mustadnya minhu, dan namanya nakis itu pasti diawali oleh penafian, itu sudah otomatis itu. Namanya kalau dia nakis pasti diawali oleh apa? Penafian, dan dia tidak disebutkan mustadnya minhu. Apa hukumnya? Kata beliau, kana ala hasabil awamil, maka adalah dia, yaitu kata setelah illah itu sesuai dengan penyakitnya. Kalau penyakit sebelum illah butuh ropa, maka dia di, maka dia di ropa. Kalau penyakit sebelum illah butuh nasab, dia di nasab. Kalau penyakit sebelum illah butuh dijer dengan huruf jer, maka dia harus di jer. Paham? Paham ini? Lihat contohnya. Nah, contoh maqama butuh apa dia itu? Fa'il. Illa Zaidun. Ma darabtu butuh apa dia? Mafulun bi. Illa Zaidan. Ma marartu. Ini marartu fi'il tidak butuh pada mafulun bi. Dia bisa butuh dengan perantara huruf jar. Artinya wajib didatangkan apa? Huruf jar setelahnya. Paham gak nih? Jadi ma marartu illa bi Zaidin. Wajib begitu. Paham ini insyaAllah? Ini namanya sesuai dengan siapa? Sesuai dengan A? Amilnya. Jelas ini? Ya, dulu saya sudah kasih tahu juga antum bahwa ini yang terakhir ini adalah dinamakan oleh para ulama bahasa dengan al-istitna mufarraq. Istitna mufarraq artinya kalau antum mau tahu bacaannya di tafriq, hilangkan ilahnya. Paham ini? Yang tadi itu hilangkan sebuah ilahnya. Ya maqama Zaidun, ma darabtu Zaidan, ma marartu bi Zaidin. Hilangkan ilahnya. Paham? Supaya ditahu bacaannya, setelah itu tinggal antum masukkan apa? Hah? Masukkan apanya? Illa. Setelah antum tahu bacaannya. Paham gak ini? Ah, ini paling mudahnya kalau antum mau tahu yang terakhir. Alhamdulillah selesai. Mudah insyaAllah ya? Antum paham ya? Nah, alhamdulillah. Aku katakan. Al-ismul waqibada illa lahu min haitul irabu salatu halatin. Masya Allah. Kata bol al-ismul waqi'u, isim yang terletak bada illa setelah illa lahu baginya dari sisi irob, min haitul irob, dari sisi irob salasu halat, dia memiliki salas tiga halat keadaan, ada tiga keadaan. Al halatul ula, keadaan pertama, wujubun nasbi alal istitna, wajib dibaca nasab sebagai istitna nanti, mustatna. Paham gak ini? Wajib nasab. Al halatul thaniyah, keadaan kedua, jawazun nasbi alal istitna au itba'ihi lima qobla illa, boleh dinasab di atas istitna atau dia ikut lima terhadap apa yang qobla illa, sebelum illa, ala annahu badalun min, atas dasar bahwasanya dia itu adalah badal darinya, wahal arjah, dan ini lebih rajih. Maksudnya antum ditanya dia mana yang lebih, kan boleh dua, boleh nasab sebagai istitna, boleh juga siapa? Badal. Kalau antum ditanya, mana lebih roji? Maka beliau katakan, lebih roji dibaca badal. Lebih roji dibaca badal. Walaupun nanti insyaAllah, antum akan tahu di mana yang lebih roji dan di mana yang tidak roji. Di mutamimah. Karena nanti di sana nanti akan dibagi. Yang istitna itu ada mungkoti, ada mutasil. Nanti insyaAllah di sana. Yang jelas untuk saat ini, untuk saat ini, kan boleh dua, tapi lebih roji dibaca apa? Badal. Kami untuk sementara, nanti insyaAllah dibaca kitab selanjutnya lagi, baru nanti bertambah ilmunya. Jelas ini insyaAllah? Alhamdulillah. Ya. Al-halatu thalithah, keadaan ketiga, wujubu i'robihi ala hasabil awamili allati qobla illa, wajib i'robnya di atas hasab sesuai dengan amil yang sebelum illa. Paham kan? Wajib irob sesuai dengan amil sebelum illa. Sekarang kita akan dijelaskan oleh penulis pertama, kedua, dan ketiga tadi. Kata beliau, beliau ulang lagi dengan rinciannya. Fa'amma, ini fa' namanya fa tafsiliyah, rinciannya. Jadi setelah global tadi yang umum, dia ada tiga. Maka ada pun sekarang, maksudnya rinciannya. Ya, rata-rata fa setelah pembagian secara umum, kemudian ada rinciannya, namanya fa tafsiliyah. Fa yang berfungsi untuk merinci, bukan fa atau. Ya. Fa ammal halatul ula, maka ada pun keadaan yang pertama. Wahia, yaitu dia adalah wujubu nasbihi alal istitna, yaitu wajibnya dia dinasab sebagai istitna. Fasyartuha, maka syaratnya, ayyakunal kalamu alladhi qobla illa taman mujaban. Harus, kata beliau, maka syaratnya harus kalam yang sebelum illa taman mujaban bifathil jim. Di patah jimnya, mujab, bukan mujib. Paham gak nih? Karena beda artinya mujib sama mujab. Paham ya? Nah, di patah jimnya, kata beliau, karena nanti bisa di kasro. Nanti bisa di kasro. Apa artinya tam? Apa artinya mujab? Beliau akan terangkan, masya Allah. Wa ma'ana kaunil kalami taman. Makna keberadaan kalam itu tam. Apa artinya? Ayyuzkaro. Kenapa dibaca yuzkaro? Nah, ada siapa? An. Alat penasihat ilmu dari. An yuzkaro, yaitu disebutkan fihi padanya al-mustatna minhu. Nah, kapan disebutkan mustatna minhu, namanya apa? Tam. Tam. Wa ma'ana kaunihi mujaban. Arti keberadaan dia itu mujab. Apa maksudnya? Ayyakuna musbatan. Yaitu dia itu musbat. Tahu untuk musbat? Apa artinya musbat? Boleh jelaskan lagi. Jadi, dia harus musbat. Yang mana musbat ini tidak bisa diterjemahkan satu kata lagi dalam bahasa Arab. Dia maknanya apa artinya musbat? Dan lam yataqaddamhu nafyun wala shibuhuhu. Dia itu tidak diawali oleh penafian atau yang menyerupainya. Ini tambahan di sini. Dulu saya hanya bilang, tidak diawal oleh siapa? Penafian. Sedikit-sedikit. Paham gak nih? Di sini dia udah tambah. Atau yang menyerupainya. Ternyata, gak harus penafian. Ada perkara yang serupa dengan penafian. Dan itu juga terpenuhi syaratnya nanti. Ya, tidak diawal oleh penafian. Dan, atau yang menyerupainya. Siapa itu? Wohon nahi wal istifhan. Yang menyerupai nafi adalah nahi. Larangan atau apa? Istifham, kata tanya. Larangan satu-satunya ya siapa? La. La nahi kemarin? Paham? La nahi. Ya. Kemudian kalau istifham, istifham banyak. Istifham apa? Banyak. Jelas ya? Jadi ini berarti sekarang bisa antum katakan langsung syaratnya mujaban artinya, mujab artinya tidak diawali penafian, nahi istifham. Tidak diawal oleh penafian. Nahi. Apa lagi? Istifham. Paham gak ini? Istifham. Selesai. Masya Allah. Ini maknanya. Nah, contoh. Contoh yang tam mujab. Tam mujab wajib nasab. Qomal qawmu illa zaidan. Jelas ini ya. Khorojan nasu illa amron. Jelas sekali. Wajib dinasab. Fakulun min. Maka setiap dari zaidan wa amron. Mansubun wujuban, mansub secara wajib. Alal istitna, di atas dasar dia sebagai apa? Istitna. Li'annal kalamal mutaqaddima tamun mujabun. Karena kalam yang mendahulunya tam mujab. Paham kan? Tam mujab. Dinamakan tam ada mustatna minhu. Dinamakan mujab tidak ada penafian atau yang menyerupainya. Tidak ada penafian atau yang menyerupainya. Wah, kemudian kata beliau, beliau jelaskan lagi. Wa amma kaunuhu taman. Adapun kalimat itu dinamakan kalimat yang taman. Kenapa? Fali annahu dukiro fihil mustatna minhu. Karena dia disebutkan padanya mustatna minhu. Wahul qawmu fil mithalil awwali. Yaitu qawm pada contoh yang pertama. Wan nasu fil mithalil thani. Dan annas pada contoh yang kedua. Jelas ya, masya Allah. Wa amma kaunuhu mujaban, adapun keberadaan dia itu mujab. Kenapa? Fali annahu lam yusbaq binafyin au sibhuhu sibhihi, karena dia tidak diawali oleh penafian atau yang menyerupainya. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Wa mitaluhu minal Qur'anil Karimi qauluhu jalla sya'nuhu, contoh dalam Al-Qur'an Al-Karim firman Allah Subhanahu wa taala, kumil laila illa qalila. Lihat, kumil lail, berdirilah di malam hari. Namanya malam itu kan banyak. Iya, sudah dilewat kemarin definisinya, mulai dari terbit terbenam matahari sampai terbit fajar, itu namanya malam. Sudah kan lewat, berdirilah satu malam kecuali sedikit. Lihat, qalila, wajib nasab atau boleh ikut sebelumnya? Sini wajib baca illa qalilan karena tam muja. Faqalilan mansubun wujuban ala istitna. Sama kata-katanya sebelum tadi. Qalilan mansub wajib atas istitna, li'annahu mustatna min kalamin tamin mujabin. Karena dia adalah mustatna, dikecualikan dari kalam yang tam mujab. Paham ini? Jelas? Selesai. Wa ammal halatu tsaniyah, adapun keadaan kedua, wa hiya jawazu alwajhain, yaitu boleh dua muka. Tahu boleh dua muka? Maksudnya boleh dua sisi. Wajah diartikan sisi. Mayatu boleh dua sisi, fasyartuha, maka syaratnya ayyakuna kalamul mutaqaddimu taman ghairu mujabin. Masyaallah. Harus kalam yang mendahulunya taman. Tam apa artinya? Disebutkan mustata minhu ghairu mujabin, tapi tidak mujab. Apa artinya tidak mujab? Manfi. Jelas ini? Tidak mujab artinya manfi. Ay ghairu musbatin, yaitu tidak musbat. Bi'an yataqaddam, bi'an taqaddama hunafiyun au sibuhu, yaitu dia diawali oleh penafian atau yang menyerupainya. Nah contoh, ma qamal qaumu illa zaidun. Boleh juga au illa zaidan. Tam. Ya, fa zaidun birafa badal minal qaum. Maka zaid dengan dirafa badal dari kaum. Badal ba'd min kul, badal sebagian dari seluruhnya. Wa badalul marfu'i marfu'un mithluhu, sudah jadi kaidah kan. Badal yang marfu, marfu se misalnya. Wa zaidan bin nasbi, zaidan kalau antum baca nasab berarti apa? Alal istitna, ya sebagai istitna di atas asal. Wal awwalu arjahu, tapi yang pertama lebih roji. Paham? Yang pertama lebih roji, yaitu apa itu? Badal. Wa inna majazal amroni, dan tiada lain, tiada lain jaza boleh al amroni dua perkara, boleh dua wajah tadi. Li annal kalama sabiqo tamun ghairu mujabin, karena kalam sebelumnya tam tapi tidak mujab. Paham enggak ini? Selesai masya Allah. Wa amma kaunu taman, adapun dia keberadaannya tam, kenapa? Fali annahu dukiro fihi al mustatna minhu, maka karena dia disebutkan padanya mustatna minhu. Wahual kaum, yaitu kaum. Wa amma kaunu ghairu mujab, adapun keberadaan dia tidak mujab, kenapa? Fali annahu manfi bima annafia, karena dia dinafikan oleh ma nafia. Jelas? Alhamdulillah. Wa mitaluhu minat tanzili qawluhu jalla dikruhu, contoh dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma fa'aluhu illa qalilun minhu. Inilah kita pilih lebih roji dibaca badal, karena Al-Quran datang di ropa. Illa qalilun, kalamnya apa ini? Tam. Tam, karena fa'alu ada mustata minhunya waw jamaah. Paham gak ini? Mustata minhunya waw jamaah, banyak orang. Ma fa'alu, terus dia manfi, karena ada apa? Penafiannya. Kata beliau rahimahullah, qira'at sab'atu, dibaca oleh ahli qira'ah yang tujuh, illa ibn Amir, kecuali ibn Amir, maksudnya enam orang berarti, kecuali ibn Amir, illa qalilun, maksudnya jumhur al-qira' dia baca dhamma. Karena ini dari qira' yang tujuh, hanya satu yang tidak membaca qalilun. Paham gak ini? Makanya itu dia dibaca qalilun. Ya, diropa, semuanya dengan ropa. Ala annahu badal minal wawi fi fa'alu, yaitu dia sebagai badal dari waw yang ada dalam kata apa? Fa'alu. Badal apa? Badal ba'at min kul. Wa qara Ibnu Amir wahdahu. Sebagai apa wahdahu itu? Hah? Kita baca mansub itu? Wa qara Ibnu Amirin wahdahu sebagai apa, Ahmad? Tidak konsentrasi, Ahmad. Sebagai apa ini? Buan? Oh, lagi sakit. Afdal? Hah? Apa? Hal? Ma'rifah itu? Hah? Hah? Alhamdulillah. Ditakwil ke mana? Kena kira ahsan tafdal. Lumayan, lumayan. Alhamdulillah. Sedih saya dengarnya. Alhamdulillah. Sudah bisa dia. Jadi dibaca oleh Ibn Amir saja sendiri, ya, dalam keadaan dia sendiri saja yang baca illa qalilan bin nasbi, ya, bin nasbi alal istitna. Sebagai apa? Istitna. Intinya ada baca itu menunjukkan boleh dua. Boleh dua. Wal awwal arjah kama taqaddam, tapi yang pertama lebih roji sebagaimana yang telah lewat. Jelas ini insyaallah. Alhamdulillah. Wa amma selesai keadaan kedua, wa ammal halatu tsalitsatu, adapun keadaan yang ketiga, keadaan ketiga apa itu? Wahya wujubu irobihi ala hasabil awamili, yaitu dia wajib irob sesuai dengan penyakit. Allati qabla illa, yang sebelum illa, fasyartuha, maka syaratnya ayyakunal kalamul mutaqaddimu, ayyakunal kalamul mutaqaddimu nakison manfian, harus kalam yang mendahulunya nakis dan manfi, dan itu pasti itu. Kalau dia nakis pasti manfi. Kalau dia nakis pasti manfi. Maka terus kata beliau jelaskan dulu, wa ma'na kaunil kalam nakis, arti keberadaan kalam itu nakis, kenapa? Alla yuzkaro, dibaca mansub ya, karena alla aslinya an la, dua itu dua kata. Ya. Alla yuzkaro fihil mustatna minhu. Nakis artinya tidak disebutkan padanya apa? Mustatna minhu. Jelas ya? Fa in kana al-amilu alladhi qabla illa yatlubu fa'ilan rafa'ta al-mustatna 'ala al-fa'iliyati, masyaallah. Wa in kana, maka ini juga tafsiliyah, maka kalau kalam yang sebelum illa yatlubu fa'ilan, meminta fa'il, paham? Menginginkan fa'il, rafa'ta al-mustatna, maka kamu rafa' mustatnanya, mustatnanya alal fa'iliyah, dia sebagai apa? Fa'il. Nah contoh maqama, dia butuh apa itu? Fa'il. Illa zaidun, fa zaidun marfu'un alal fa'iliyah biqama, maka zaid marfu' di atas dasar sebagai fa'ilnya ko koma. Wa in kana yatlubu maf'ulan bih, kalau dia meminta maf'ul bih, nasabta al-mustatna alal maf'uliyah, antum nasab mustatna sebagai maf'ul. Paham kan? Jelas sekali. Mana contoh ma darabtu illa zaidan, mana dia? Mana dia? Zaidan. Sebagai apa itu? Maf'ulun bih, jadi bukan mustatna. Paham gak ini? Yang dirob mustatna itu pada kalimat yang tamujak atau tamanti di atas satu, salah satu bacaannya. Paham gak ini? Kalau sudah nakis, tidak ada lagi mustatna. Dirob sesuai dengan kebutuhan apa? Penyakit. Penyakit. Ya. Lihat lagi. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, fa zaidan mansubun alal maf'uliyah bidoroba, maka zaidan yang dalam contoh ma dorobtu illa zaidan, zaidan mansub sebagai maf'ulnya doroba. Wa in kana yatlubu jarron wa majruran, kalau dia meminta jar majrur yata'allaku bih, yang terkait dengannya jarorta, maka antum jar dia, ya, jarorta mustatna bihar jar, antum jar mustatna dengan apa huruf jar. Nah contoh ma marortu, kata marortu selalu setelahnya dijar dengan huruf jar, tidak pernah datang sendiri, selalu. Kalau antum dapat marortu, oh pasti setelahnya huruf jar. Kalau tidak ada huruf jarnya, maka nanti insya Allah kita akan tahu wajib dinasob, tapi bukan dinasob karena maf'ulun bih, nanti ada dia irob lainnya. Paham ini? Di mutamimah kita akan tahu. Ya, yang jelas wajib ada huruf jar. Kalau tidak ada huruf jar malah wajib dinasab, tapi bukan mafulum bi, ada i'rab lain. Paham ini insyaallah? Alhamdulillah, itu dia. Lihat contohnya di situ, kata beliau, ma marartu illa bi Zaidin. Fa Zaidin majrurun bil ba. Jadi jar dengan ba. Wal jaru wal majruru, jar dan majrurnya muta'alliqun bi marartu, terkait, terikat dengan marartu. Maksudnya, kalau antum ditanya, siapa yang beramal pada kata bi Zaidin? Apa jawabannya? Kalau antum ditanya, dia yang beramal pada kata bi Zaidin siapa? Marartu, itu namanya ta'alluq, punya hubungan karena dia yang beramal padanya. Sebenarnya, paham enggak ini? Iya, jelas ini? Alhamdulillah. Iya. Wa amma, kemudian kata beliau, fal mustatna fi hadhil amtilati, maka al mustatna pada contoh-contoh ini, u'riba ala hasabi ma taqtadihil awamili, di i'rab sesuai dengan apa yang diharuskan oleh penyakit, allati qabla ila, yang sebelum ila, min rafin au nasbin au jarin, berupa rafa atau nasab atau jar, li'annal kalamal mutaqaddima nakisun manfiyun, karena kalam yang mendahulunya nakis manfi. Wa amma kaunuhu nakison, wa amma kaunuhu nakison, adapun keberadaan dia itu nakis, kenapa? Fali'annal mustatna minhu mahdub, karena mustatna minhunya dihilangkan, ada tapi dihilangkan. Ya, wa takdirnya maqama ahadun illa Zaidun. Jadi ada ahadunnya, tidak ada seorang pun berdiri kecuali Zaidun. Kalau dinampakkan maka Zaid jadi apa? Kalau dinampakkan Zaid jadi apa? Hah? Kalau dinampakkan seperti itu Zaid jadi apa? Hah? Hah? Jadi apa? Ba? Badal. Kan dia jadinya apa? Kalamnya kalau dinampakkan mustata minuhunya jadinya apa? Tam? Goir mujab. Tam gak? Kan tam goir mujab kalau dinampakkan. Kan dia diawal oleh apa? Penafian. Berarti jadi badal. Makanya dibaca Zaidun. Jelas? Karena sudah ada fa'ilnya ahadun. Fa'ilnya apa? Ahadun. Jelas ini? Sudah ada. Lihat lagi kata beliau rahimahullah ta'ala, wa ma ra'aitu ahadan illa Zaidan. Sebagai apa Zaidan? Badal. Sama. Ma marartu bi ahadin illa Zaidin. Paham? Sebagai apa itu? Badal. Dipaham ini? Karena sudah ambil tadi. Itu kalau dinampakkan. Kalau tidak dinampakkan ya yang seperti di atas tadi bacaannya. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Wa amma kaunuhu manfian, adapun keberadaan dia itu manfi. Kenapa? Kali annahu sabaqahu adatu nafin, karena dia diawali oleh alat penafian. Wa hiya ma'an nafiyah, yaitu pada contoh ini diawali oleh siapa? Manafi. Paham ya? Manafi. Wa mitalu minal Qur'anil azim qawlu, wa mitalu minal Qur'anil azim qawlullahi tabaraka wa ta'ala. Contoh dalam Al-Qur'an al-azim adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma amana ma'ahu. Lihat, wa ma amana ma'ahu. Sudah ada fa'ilnya amana? Sudah ada fa'ilnya? Belum. Paham gak ini? Wa ma amana ma'ahu illa qalilun. Qalilun ini apa? Sebagai apa? Fa'il. Kalau tidak dinampakkan fa'il. Tapi kalau takdirnya nanti, wa ma amana ma'ahu ahadun illa qalilun. Sebagai apa itu? Badal. Jadi kalau dinampakkan badal. Tapi kalau tidak dinampakkan malah dia sebagai apa? Fa'il. Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Kemudian juga sama ini, la ta'budun, la ta'buduna illallah. Ini butuh maf. Paham ini? Asalnya la ta'buduna ahadan illallah. Mereka tidak menyembah seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Paham ini? Iya. Wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Sama ini. Iya. Wa la yahiqu al makru sayyi'u bi ahadin illa ahlihi. Paham gak ini insyaallah? Sama. Fa qalilun marfu'un alal fa'iliyah, maka qalilun marfu' sebagai fa'il bi amana, fa'ilnya amana. Walabdul jalalah, yaitu Allah tadi di ayat, mansubun alal maf'uliyah, mansub sebagai maf'ul. Bita'budun, dengan ta'budun wa bi ahlihi jar majrur muta'alliq bi yahiq, sementara bi ahlihi jar majrur yang terkait dengan apa? Yahiku. Maksudnya yang beramal padanya adalah siapa? Yahiku. Jelas? Jelas ini? Kemudian masya Allah beliau kasih kita wa yusammal istitna fi hadil halah mufarrogo, dinamakan istitna pada keadaan ini istitna yang dikosongkan. Tahu dikosongkan? Seakan-akan tidak ada apa? Illa. Paham ini? Bisa juga mufarrogo ditafrik amalannya sampai setelah illa. Paham gak ini? Ini artinya li'annal amil alladhi qabla illa qad tafarraga lil amali fima ba'daha, karena amil yang sebelum illa telah disendirikan untuk beramal, dikosongkan untuk beramal untuk sebelum setelah illa. Paham gak ini? Paham gak ini? Jadi malah amil sebelum illa beramal terhadap setelah apa? Illa. Paham gak ini? Alhamdulillah. Selesai kan atau lanjut besok? Jam berapa? Selesai kan? Hah? Lanjut besok? Apa yang bilang? Siapa mau lanjut besok? Iya. Yang lain sebenarnya mau angkat tangan tapi malu kan? Nah, lanjut besok. Sisa muda ini, ya kan? Sisa yang muda. Karena yang paling sulit itu ilah saja.